Nasyid Radio Salafi Indonesia, sebarkan sunnah, suarakan al-haq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Naam sahabat asyir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memujanya, memujinya, bertasbih, bertahmid kepadanya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah jemu, tak pernah bosan-bosan untuk senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita semuanya. Tentunya sebuah pertanyaan penting bagi kita semuanya, sudahkah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sadarkah kita akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sehingga membuat kita senantiasa bertahmid, senantiasa membuat kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang senantiasa mengingatnya dan senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat rasyid rahimahnu wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita atau kisah kita pada pertemuan terakhir kita. Dan sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya pada hari Sabtu yang lalu. Seharusnya ada jadwal live MPH malam penuh hikmah, namun qadarullah wa syafa'al, disebabkan satu dan lain hal, kami tidak bisa mengudara secara live. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan terakhir kita atau kisah terakhir kita pada malam hari ini biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, pertemuan kita yang terakhir kita sama-sama membahas atau sama-sama membaca kisah Nabi Shalih alaihi salatu wassalam dengan kaumnya, yaitu kaum Samud. Nah, dua ayat telah kita baca, yang pertama ayat dalam surat Al-A'raf, yang kedua surat Hud. Kemudian kita lanjutkan beberapa ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, file PDF-nya sudah dikirimkan oleh operator di grup Telegram Radio Rashid. Nah, bisa antum buka di situ sembari kita membaca bersama-sama. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan, wa qala ta'ala fi suratil Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan kepada kita kisah Nabi Hud beserta kaumnya. Wa laqad kadzdzaba ashabul Hijril mursalin. Dan sungguh penduduk kota Hijr telah mendustakan para rasul. Para ulama menafsirkan ayat ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan rasul dengan sighah jamak, sehingga yang dimaksudkan dalam ayat ini, walaqad kadzdzaba ashabul Hijri al-mursalin. Para penduduk Hijr, kota Hijr, kaum Samud telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Samud hanya mendustakan Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mendustakan para rasul? Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan, karena dakwah yang disampaikan para rasul, demikian pula para nabi itu sama, sehingga siapa saja yang mendustakan satu orang rasul saja, itu berarti dia telah mendustakan seluruh rasul. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalin. Mereka penduduk kota Hijr telah mendustakan para rasul. Wa atainahum ayatina. Padahal sejatinya kami telah menyampaikan kepada mereka, telah menunjukkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Fakanu anha mu'ridin. Akan tetapi mereka adalah kaum yang menentang, yang berpaling dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Padahal mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kami beri anugerah dapat membangun, memahat, merubah gunung-gunung batu menjadi istana-istana yang megah. Kemudian bisa mereka tinggali dengan suasana yang aman. Nah, ini juga terdapat sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah mewah ya, lantai 3. Walhamdulillah walaupun hanya lantai 2. Alhamdulillah sudah punya rumah, harus kita syukuri. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca lanjutan ayatnya agar kita tersadar. Apa sih akibat kalau misalkan kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Apa sih akibat apabila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akhadhathumus sayhatu musbihin." Pada pagi harinya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan suara yang mengguntur, halilintar yang suaranya memekakkan telinga sampai mencabut roh-roh mereka. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sungguh sama sekali tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka segala sesuatu yang telah mereka usahakan. Istana-istana yang megah, benteng-benteng yang kokoh yang telah mereka bangun, dan segala sesuatu yang telah mereka kumpulkan, apakah bisa menghalangi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Tidak ada sedikit pun yang bermanfaat untuk mereka dari apa yang telah mereka usahakan. Tidak ada sama sekali yang bermanfaat bagi mereka. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, wa qala ta'ala fi surati Asy-Syu'ara. Beliau menyebutkan surat Al-Isra, namun kita lompati saja langsung pada surat Asy-Syu'ara. Wa qala ta'ala fi surati Syu'ara, dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita kisah kaum Tsamud dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, yang bacakan ayatnya bukan ana, karena alhamdulillah ana juga punya partner yang insyaallah taala akan membacakan ayat ini kepada kita. Naam tafadhal barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzabat tsamudul mursalin. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Di mana di saat saudara mereka yaitu Shalih alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada mereka berkata kepada mereka, ala tattaqun, duhai kaumku, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa athiun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr. Wahai kaumku, aku sama sekali tidak meminta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Karena sejatinya upahku itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atutrakuna fi ma hauna aminin. Tuhai kaumku, apakah kalian mengira merasa aman? Apakah kalian merasa aman tinggal di dalam istana-istana kalian, di dalam rumah-rumah mewah kalian dalam keadaan aman tenteram? Fi jannatin wa uyun. Di kebun-kebun dan mata-mata air kalian terus kalian merasa aman. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim. Kalian berada di tengah ladang-ladang kalian, perkebunan-perkebunan kalian, korma-korma buah-buahan yang mayangnya begitu indah, begitu masak. Nah, apakah kalian terus merasa aman? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah luaskan untuk mereka rezeki-rezeki. Allah berikan kepada mereka rumah-rumah yang megah, mewah, istana. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah. Demikian juga uyun, mata air. Bayangkan. Mungkin bagi kita bisa membayangkan ya kan. Rumah model zaman ini yang senantiasa diidam-idamkan orang, ya kan? Rumah mewah, taman depan dan taman belakang luas, indah. Demikian juga di depan ada air mancur, di belakang ada kolam renang. Nah, kaum Tsamud secara umum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mata air, bukan air mancur buatan, mata air asli. Kolam renangnya pun kita enggak harus susah payah ke Tawangmangu atau ke tempat lain untuk mendapatkan kolam renang yang langsung mata air tidak. Nah, mereka masing-masing rumah mereka Allah Subhanahu wa taala atau sebagian besar mereka Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang demikian. Rumah megah, istana mewah. Nah, wa zuru'in, mereka memiliki ladang-ladang, perkebunan-perkebunan. Demikian juga buah-buahan yang siap petik, yang senantiasa menghasilkan panen setiap waktu panen. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian mampu memahat, membuat dari gunung-gunung rumah-rumah yang begitu kokoh, dibuat dengan begitu terampil dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Shalih alaihi salatu wasallam, mengingatkan kaum Tsamud, apakah karena hal-hal ini semua kalian merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha wa athiun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wala tuti'u amral musrifin. Janganlah kalian sekali-kali mentaati perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Pemuka-pemuka kalian yang melampaui batas. alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang mereka itu senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan kesyirikan, kezaliman, kebid'ahan, kemaksiatan dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Wa la yuslihun, dan mereka tidak melakukan perbuatan baik di muka bumi ini. Qalu innama anta minal musahharin. Lalu apa jawaban kaum Samud setelah mendengar dakwah dari Nabi Shalih alaihi salatu wasalam? Kata mereka dengan sombong songkak, qalu innama anta minal musahharin. Shalih, sesungguhnya kamu ini habis kena sihir. Jadi kamu ngomong seperti ini tuh kayaknya kamu ngelantur, kena sihir deh, kata mereka. Malah dituduh terkena sihir. Ma anta illa basyarun mislunah. Shalih, ketahuilah, sadar, kamu itu manusia sama seperti kita. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shodiqin. Kalau begitu, kalau misalkan kamu jujur, coba datangkan bukti, bukti yang nyata, sebuah keajaiban, kata mereka. Qala hadhihi naqatul laha syirb wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Maka Nabi Shalih alaihi salatu wassalam mengatakan, ini naqah, unta Allah subhanahu wa ta'ala, dia memiliki jadwal untuk minum, demikian juga kalian memiliki jadwal untuk minum pada waktu yang telah ditentukan, pada waktu yang telah ditentukan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, jadi kaum Samud itu memiliki sebuah mata air yang besar, mata air, sumber mata air lah, pusat dari semua mata air yang mereka miliki, pusat mata air yang mereka miliki. Nah, Nabi Shalih alaihi salatu wassalam menetapkan, memberikan maklumat kepada kaumnya bahwa unta ini memiliki jatah untuk minum di mata air tersebut. Apabila unta ini sedang minum pada mata air tersebut, kalian jangan mengganggu dia, jangan mengusir dia. Dan kalian memiliki jadwal untuk mengambil air minum dari mata air tersebut pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dan pasti unta tersebut tidak akan pernah mengganggu kalian. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la tamassuha bisu. Duhai kaumku, ini adalah bukti akan kebenaranku bahwa aku termasuk adalah salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian mengganggu unta ini, janganlah kalian berbuat kejelekan terhadap unta ini. Fayakhudhakum azabu yaumin azim. Khawatir kalian mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang besar. Fa'aqaruha. Akan tetapi kaum Samud adalah orang yang sombong, kaum yang congkak, melampaui batas, tidak mau mendengar nasihat. Fa'aqaruha. Maka dengan lancang mereka membunuh unta tersebut. Fa'asbahu nadimin. Akan tetapi setelah itu mereka merasa menyesal. Mereka merasa menyesal. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada baris-baris sebelumnya dalam surat Hud kalau tidak salah, bahwasanya Nabi Shalih alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian yang mewah itu selama 3 hari. Mendapatkan ancaman dari Nabi Shalih alaihi salatu wassalam ini, mereka bukannya bersenang-senang, bukan. Mereka merasa cemas, was-was, khawatir, menyesal. Dan itu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Jadi rasa was-was, cemas, khawatir, itu sebenarnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa ini pasti dirasakan bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah bermaksiat, maka mereka akan merasa khawatir, tidak tenang. Misalkan para teroris, mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara membuat teror, misalkan bom bunuh diri di tempat-tempat umum, perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, ini adalah perbuatan maksiat. Maka setelah itu mereka tidak akan pasti tenang. Hidup mereka pasti akan merasa was-was, cemas. Merasa cemas. Nah, kabur dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Demikian juga apa yang dirasakan oleh kaum Samud sebelum mereka mendapatkan azab yang sesungguhnya. Mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Fa asbahu nadimin. Mereka merasa menyesal, mereka cemas, khawatir. Fa akhadhahumul azab. Dan benarlah, kemudian datanglah, benar datanglah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inna fi dzalika laayah. Sungguh pada kisah Nabi Saleh alaihi salatu wasalam benar-benar terdapat ayah, tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan sebagian besar dari mereka, sebagian besar dari kaum Samud, bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menukilkan untayan-untayan ayat yang lainnya dalam surat An-Naml. Qala rahimahullah wa qala ta'ala fi suratin Naml. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Jazakallah khair. Sebelumnya sebuah faedah bahwasanya apa yang kita lakukan seperti ini termasuk hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang membaca Al-Quran dengan lantunan nada yang bagus, indah, kemudian kita mendengarkan dengan suasana syahdu, memahami ayat-ayatnya, makna-makna ayat yang dibaca, itu termasuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain beliau gemar membaca Al-Quran dan membacakan Al-Quran kepada para sahabat, beliau juga gemar senang apabila beliau mendengar bacaan dari sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi salatu wasalam pernah diriwayatkan mendengar bacaan sahabat Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai beliau basah janggutnya karena tetesan-tetesan air mata. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta sahabat Zaid bin Sabit untuk membacakan surat kepada beliau. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, dalam hadis yang lainnya diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sengaja melewati rumah as-sahabi al-jalil Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Saat itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu sedang membaca Al-Qur'an dengan lantunan suara yang begitu merdu indah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mampir rumahnya Abu Musa al-Ash'ari, maksudnya cuma mampir di depan rumahnya mendengarkan lantunan-lantunan ayat yang dibaca oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Keesokan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu Abu Musa al-Ash'ari. Maka Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai saja aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, maka aku akan lebih memperindah bacaanku. Bukan untuk pamer, bukan. Namun untuk sekali lagi sifatnya ta'awun. Mungkin kita apabila mendengarkan bacaan kita sendiri, mungkin enggak terlalu, hati kita enggak terlalu bergetar, ya. Maksudnya enggak terlalu bisa menghayati makna ayat. Namun kalau misalnya orang lain yang membaca di hadapan kita, mungkin hati kita baru merasa bergetar. Demikian. Jadi sekali lagi hal ini insyaallah taala termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala fi kitabihil karim wa laqad arsalna ila Tsamud akhahum salihah. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yaitu Salih. An'budullah. Di mana Salih alaihi salatu wassalam bersabda, berkata kepada kaumnya, "U'budullah, duhai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan palingkan ibadah kepada selain Allah. Janganlah kalian mempersekutukan Allah. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala." Fa idzahum fariqani yahtasimun. Maka tiba-tiba saja setelah Nabi Saleh alaihi salatu wasalam berdakwah, idzahum fariqani yahtasimun. Terpecahlah kaum Tsamud menjadi dua. Tentunya sedikit dari mereka beriman, sebagian besarnya kafir kepada Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Jadi ini maksudnya, tiba-tiba saja mereka kaum Tsamud terpecah menjadi dua yahtasimun yang saling bermusuhan. Maksudnya satu kelompok orang beriman, kelompok yang lain dan jumlahnya sangat banyak orang-orang kafir, dan orang kafir pasti bermusuhan dengan orang mukmin. Orang mukmin enggak mungkin bisa bersatu dengan orang kafir. Yahtasimun, saling bermusuhan. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ah qabla alhasanah. Kaum Hud, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam maka berkata, kembali berdakwah dengan sabar, menasihati kaumnya yang tidak mau beriman. Ya kaum, duhai kaumku, lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasanah. Kenapa kalian meminta untuk disegerakan keburukan azab ketimbang kalian meminta sebuah kebaikan? Jadi kisahnya, saat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam terus berdakwah, menasehati tanpa lelah, tanpa jemu, terus bersabar, maka kaum Tsamud terbagi menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang mayoritas mereka kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Bahkan orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, mereka berbuat lancang kepada Nabi Saleh, bahkan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk disegerakan azab. Maka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam masih dengan sabar menasihati mereka, "Ya qaumi, duhai kaumku, lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasanah. kenapa kalian justru meminta untuk disegerakan keburukan ketimbang kalian meminta kebaikan? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Andaikan saja kalian mau meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Tetap kaum Samud, mayoritas kaum Samud tetap ingkar kepada Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Terus membantah nasihat Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Qalu, mereka mengatakan, mereka menjawab, ittayyarna bik wa biman ma'ak. Saleh, kami ini merasa, nasib kami merasa sial kalau ada kamu dan orang-orang beriman bersama kamu. Keberadaan kamu ini membuat kami sial. Dulu kami senantiasa hidup dalam kondisi damai, tenang. Sekarang ada kehadiran kamu, kami merasa terusik. Jadi kamu ini pembawa bencana, kamu ini pembawa bala. Qala ta'irukum indallah. Maka Nabi Shalih alaihi salatu wasalam masih bersabar menerangkan kepada mereka, duhai kaumku, ta'irukum indallah, sesungguhnya nasib jelek kalian yang menentukan nasib baik buruknya kalian itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan karena sebab saya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan yang aku lihat dari kalian, kalian adalah orang-orang yang membuat fitnah. Tidak mau beriman berarti orang penebar fitnah. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah tukang fitnah. Qala Allahu tabaraka wa taala, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan saat itu di kota Hijr ada 9 orang pemuda, yufsiduna fil ard, terkenal wataknya atau watak mereka itu senantiasa merusak di muka bumi, wa la yuslihun, dan tidak mau berbuat kebaikan di muka bumi. Qalu taqasamu billah, mereka bersembilan berkumpul bermusyawarah bersepakat. Taqasamu billah, bersumpahlah kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tekad kita yang sangat kuat. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Benar-benar malam nanti kita akan menyergap Saleh beserta keluarganya. Kita ringkus mereka, kita bunuh mereka. Summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kemudian saat pagi hari kita mengatakan kepada ahli warisnya, kita tidak melihat apapun tadi malam. Kita tidak melihat, tidak menyaksikan pembantaian mereka. Wa inna lasadiqun, dan kami benar-benar orang-orang yang jujur. Jadi mereka sudah berbuat makar. 9 orang, dan 9 orang ini adalah bentukan kaum Samud. Bentukan kaum Samud, tim khusus untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Sembilan orang bentukan kaum Samud untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Mereka berkumpul bersepakat membuat tipu daya. Kita sama-sama bersumpah mengambil janji setia, nanti malam kita bunuh Saleh dan keluarganya. Kemudian kita mengaku tidak tahu dan kita benar-benar jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makaru wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Mereka berbuat tipu daya, kami pun telah berbuat tipu daya, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fanzur, maka lihatlah wahai Muhammad, perhatikanlah kisahnya wahai Muhammad dan kaummu dan umatmu. Kaifa kana aqibatu makrihim? Bagaimanakah hasil akhir dari tipu daya mereka? Anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Bahwa kamilah yang akhirnya menghancurkan mereka, membunuh mereka. Wa qaumahum ajma'in, dan kaum mereka seluruhnya. Yang membunuh 9 orang tersebut dan kaumnya seluruhnya. Yang tidak mau beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilka buyutuhum khawiyah. Oleh karenanya wahai Muhammad dan sahabatmu dan umatmu, perhatikanlah, itulah rumah-rumah mereka, khawiyah, yang runtuh, roboh. Bima zalamu, disebabkan dengan kezaliman mereka sendiri. Inna fi dzalika laayah, kisah tersebut benar-benar terdapat sebuah pelajaran, ibroh, ayat. Liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang berakal. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tadi kisah Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisahnya dalam surat An-Naml. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit. Itu artinya kita harus undur diri dari ruang dengar antum semuanya. Jika ada salah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita langsung masuk dalam keterangan, kita masuk pada keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kisah kaum Tsamud, demikian juga Nabi Shalih alaihi salatu wasalam secara terperinci. Kalau tadi atau sebelumnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil beberapa ayat kisah Nabi Shalih dalam ayat Al-A'raf, dalam surat Hud, demikian juga dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat An-Naml, dan ayat-ayat yang lainnya. Dan insyaallah ini cukup 4 ayat yang sudah kita baca. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita langsung masuk pada kisah Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mengkisahkan kaum Tsamud secara terperinci, secara urut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir.